Sarapan praktis, penuh rasa aja. Kejebak macet, penuh rasa lagi. Si paling sibuk, penuh rasa terus. Selalu sedia, penuh rasa.